ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا أيها المسلمون رحمني ورحمكم الله جميعا والحمد لله الله سبحانه وتعالى masih memberikan kepada kita kesempatan untuk kita berkumpul di tempat ini, di masjid kita, di ma'had yang kita cintai ini, dalam rangka menuntut ilmu, kajian rutin bainal maghrib wal isya, antara maghrib dan isya. Dan dalam kesempatan kali ini insyaallah taala kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita dari Syarah Manzumah Al-Ha'iyah karya Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah taala, yakni syarahnya ya. Adapun manzumahnya adalah manzumah yang disusun oleh Al-Imam Abu Bakar Abdullah ibnu Abi Dawud rahimahullahu taala. Namun sebelum itu, di sini ada beberapa pertanyaan yang diajukan oleh beberapa penanya. Insyaallah kita akan jawab sesuai dengan apa yang ana ketahui. Di sini ada pertanyaan, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Afwan, bagaimana hukum berdoa di dalam kuburan dengan doa yang bersifat umum, yakni mendoakan semua orang yang telah meninggal pada saat berziarah? Naam. Jawabannya adalah ziarah kubur, ya, doa yang dibimbingkan ya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ada beberapa doa di antaranya yang masyhur yang itu disebutkan di dalam kitab Hisn Muslim adalah assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minin wal muslimin wa inna insyaallahu bikum lahiqun wa yarhamullahu al mustaqdimin minna wal mustakhirin wa as'alullaha lana wa lakumul afiyah. Ini di antara doa yang disyariatkan untuk dibaca seseorang ketika dia ziarah kubur. Nah, di sini disebutkan hukum berdoa di dalam kuburan dengan doa yang bersifat umum. Kalau yang dimaksud di sini adalah doa yang bersifat umum yang seperti yang kita sebutkan tadi, maka itu yang disyariatkan. Ya, itu yang disyariatkan. Kita mendoakan para penghuni kubur, ya. Bukan kita berdoa kepada para penghuni kubur, maka ini tidak diperbolehkan karena itu merupakan kesyirikan. Naam, wallahu taala a'lam bisawab. Kemudian di sini ada pertanyaan, bagaimana hukum berjabat tangan seorang keponakan dengan tantenya, tante saudara ibunya sendiri? Kalau yang dimaksud tante di sini adalah saudari ayah atau saudari ibu, baik itu saudari seayah seibunya atau saudari seayahnya saja atau seibunya saja. Tante ya. Tante kita. Ya, kalau di sini yang dimaksud keponakannya adalah laki-laki, maka tante ataupun bibi adalah mahram. Ya, maka boleh berjabat tangan dengan tante. Ya, saudari ayah atau saudari ibu. Tapi kalau yang dimaksud di sini tante adalah istri dari paman kita, maka bukan mahram. Dan tidak diperbolehkan untuk berjabat tangan dengan mereka. Apakah orang yang melakukan bid'ah terus menerus doanya akan terkabul? Wallahu taala a'lamu bisawab. Ya. Nah, kita tidak bisa mengatakan secara mutlak bahwasanya pelaku bid'ah doanya mardud. Ya. Doanya tertolak. Nah, kita tidak bisa mengatakan secara mutlak seperti itu. Ya. Hanya saja apabila seorang berdoa, ya, seorang berdoa dengan dia menjaga adab-adab berdoa, ya, doa tersebut tidak mengandung dosa, demikian pula tidak mengandung pemutusan silaturahmi. Dia berdoa dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, kemudian dia berdoa di waktu-waktu mustajabah, maka insyaallah, ya, Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha pengabul doa, ya, mendengar doa hamba-hambanya. Nah, maka kita tidak bisa mengatakan bahwasanya pelaku bid'ah yang terus-menerus doanya akan terkabul, ya, kecuali dia melakukan doa dengan doa yang bid'ah, ya, maka yang seperti itu dikhawatirkan doanya tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alamu bisawab. Dan pertanyaan terakhir di sini, bismillah, afwan, apakah pelaku bid'ah kekal di dalam annar ataukah tidak? Karena yang anda tahu hanya pelaku kesyirikan saja kekal di dalam neraka. Naam, itu jawabannya, ya, telah dijawab sendiri oleh penanya di sini. Karena bid'ah itu ada dua, ada bid'ah yang mufassaqah dan bid'ah al-mukaffirah atau mukaffarah. Bid'ah yang menyebabkan pelakunya menjadi fasik dan bid'ah yang menyebabkan pelakunya menjadi kafir. Ya. Kalau seorang pelaku bid'ah dengan bid'ah yang mukaffarah, dengan bid'ah yang sampai mengeluarkan pelakunya dari keislaman, maka dia kekal di neraka. Ya. Diancam oleh Allah Subhanahu wa taala kekal di neraka. Seperti misalnya seorang meyakini bahwasanya wali-wali Allah itu bisa mengetahui perkara-perkara gaib, ya, atau wali-wali Allah bisa mengatur alam semesta ini, seperti yang diyakini oleh sebagian kaum sufiyah. Maka ini bid'ah yang mukaffarah, yang menyebabkan pelakunya menjadi kafir. Maka yang seperti ini diancam oleh Allah Subhanahu wa taala kekal di neraka. Kemudian yang kedua, apakah ada istilah bid'ah hasanah? Ya, istilah bid'ah hasanah insyaallah nanti akan dibahas di sini oleh Fadilatul Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu taala. Kemudian kita melanjutkan pembahasan kita. Terakhir kita membacakan apa yang disebutkan oleh syarih hafizahullahu taala tentang definisi bid'ah secara lugah maupun secara istilah. Telah kita sebutkan bahwa bid'ah secara lugah adalah ma'uhditha ala ghairi mithalin sabiq. Apa-apa yang diada-adakan atau sesuatu yang diada-adakan tanpa ada contoh yang sebelumnya, ini bid'ah secara lugah. Adapun bid'ah secara syariat, istilah syariat, di sini syarih menyebutkan fahiya ma'uhditha fid din mimma laisa minhu, yaitu perkara-perkara yang diada-adakan di dalam agama yang bukan darinya, yang bukan merupakan bagian dari agama tersebut. Ini bid'ah secara syariat. Walaisa lahu dalilun min kitabillahi aw sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam, dan tidak ada padanya dalil baik dari kitabullah ataupun dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi perkara-perkara yang diada-adakan yang tidak ada contoh, perkara ibadah yang diada-adakan yang tidak ada contoh, tidak ada bimbingannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun definisi yang paling bagusnya adalah definisi yang disebutkan oleh Al-Imam Asy-Syatibi rahimahullah di dalam kitab Al-I'tisam. Beliau mengatakan al-bid'ah, ya, bid'ah adalah tariqatu fid din al-mukhtara'ah tudahi syari'ah yuqsadu bisuluki 'alaiha mubalaghatu fi ta'abbudillah. Atau kama qala rahimahullah taala, bid'ah adalah tariqatu fid din al-mukhtara'ah, suatu metode di dalam agama yang diada-adakan, ya, mukhtara'ah, diadakan, tudahi syari'ah, yang menandingi syariat, menandingi syariat. Yuqsadu bisuluki 'alaiha, yang dimaksudkan dengan menjalankan metode tersebut, ya, al-mubalaghatun fi ta'abbudillah, berlebih-lebihan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari definisi yang disebutkan oleh Al-Imam Syatibi rahimahullah, kita bisa mengetahui bahwasanya bid'ah itu adalah metode baru di dalam perkara agama, di dalam perkara ibadah. Adapun dalam perkara dunia, maka ini tidak masuk, tidak masuk pembahasan bid'ah. Tidak masuk dalam pembahasan bid'ah. Sehingga dalam perkara dunia terserah, seorang mau mengadakan apa saja yang itu bisa mendatangkan kemaslahatan bagi umat manusia, asal itu tidak melanggar aturan-aturan agama. Ya, terserah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih tahu dalam perkara dunia kalian. Adapun dalam perkara ibadah, dalam perkara din, dalam perkara agama, maka semuanya telah ada bimbingannya, telah ada tuntunannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga tidak perlu bagi kita, ya, sebagai umat beliau sallallahu alaihi wasallam, untuk mengada-adakan. Yang dengan melakukan bid'ah tersebut, seolah-olah, ya, seorang menganggap bahwasanya agama ini ada yang kurang, ada yang belum sempurna. Ya. Rasulullah seolah-olah menuduh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada sesuatu yang belum disampaikan oleh beliau. Ya, maka ini tercelanya bid'ah. Kemudian kata Syekh di sini, wal bid'ah laisa fiha khairun, dan bid'ah tidak ada padanya kebaikan. Tidak ada kebaikan padanya. Fa hiya tub'idu 'anillah wa tughdhibu Allah azza wa jal. Dan bid'ah tersebut itu menjauhkan seseorang dari Allah Subhanahu wa taala, dan akan membuat Allah Subhanahu wa taala menjadi murka, menjadi marah. Amma sunanu fa innaha khairun kulluha. Adapun sunnah-sunnah, maka ini semuanya kebaikan, khair. Khairun kulluha, ini sunnah. Semuanya adalah kebaikan. Adapun bid'ah, maka Rasulullah SAW telah mengatakan kullu bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah itu dhalalah, sesat. Ya. Yardahallahu wa yuhibbuha. Dan sunnah tersebut itu adalah sesuatu yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yuthibu 'alaiha, dan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala atas orang yang melakukan sunnah tersebut. Kama anna Allah ta'ala yubghidul bid'a wa yubghidu ahlaha. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala itu membenci bid'ah dan membenci pelakunya. Jadi bukan bid'ahnya saja, ya, tapi pelakunya juga dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yu'aqibu 'alaiha, dan akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bid'ah dan pelakunya itu sama-sama dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak seperti yang dikatakan oleh mereka Hizbiyun, ya, mereka mengatakan apa? Yang masuk neraka itu bid'ahnya saja. Adapun pelaku bid'ahnya tidak masuk neraka. Nah, ini bagaimana? Bid'ahnya masuk neraka, pelakunya tidak masuk neraka. Ya, perkataan yang aneh. Ini apa yang diucapkan oleh mereka untuk membenarkan perbuatan-perbuatan bid'ah yang menyelisih sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fala majala liziyadati wal idhafat wal istihsanat wattiba'in nas ala ma hum alaih. Maka tidak ada lagi peluang untuk menambah-nambah ataupun melengkapi ataupun menganggap sesuatu perbuatan itu bagus dan mengikuti manusia terhadap apa-apa yang mereka amalkan. Nggak ada peluang. Semuanya telah, ya, tertulis di dalam Al-Quran dan Sunnah tentang perkara-perkara ibadah. Hatta na'rifu dalilahum. Maka kita tidak mengikuti amalan manusia sampai kita mengetahui dalil mereka. Mengapa mereka mengamalkan itu? Ya. Jadi jangan taklid. Seorang jangan taklid. Jangan ikut-ikutan terhadap apa yang diamalkan seorang tanpa dia mengetahui dalilnya. Ya. Jadi jangan menjadikan amalan kelompok tertentu ataupun orang tertentu itu sebagai hujah. Kenapa mengamalkan itu? Oh, itu dia, biasa diamalkan di pondoknya fulan. Ya, maka dia ikut-ikutan. Padahal amalan tersebut itu menyelisih sunnah atau amalan yang dalilnya lemah. Maka seorang hendaknya berusaha untuk mengamalkan sesuatu dia mengetahui dalilnya. Ya, seperti itu. Fa in kanu ala haqqi ittaba'nahum. Kalau mereka di atas hak, maka kita ikuti. Kita ikuti mereka. Kalau amalan mereka, ya, prinsip-prinsip mereka itu sesuai dengan al-haq, maka kita ikuti. Karena ada dalilnya, bukan karena taklid. Bukan karena membebek, lah. Karena mereka mengikuti dalil. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wattaba'tu millata aba'i Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub." Dan aku mengikuti millah, ya, agamanya ayah-ayahku, bapak-bapakku Ibrahim dan Ishaq dan Yaqub. Ini perkataan Nabi Yusuf alaihissalam. Ya. Hadzal tiba'u al-haq. Maka ini merupakan bentuk ittiba' di atas al-haq. Ittiba' di atas al-haq. Amma idza kanu ala ghairi haqqin fa innana la nattabi'uhum. Adapun apabila mereka di atas perkara yang bukan al-haq, maka kita tidak mengikuti mereka. Walau kanu min afdhalin nas, walaupun mereka adalah manusia yang paling afdhal. Ini prinsip yang harus dipegang oleh seorang muslim, apalagi seorang yang mengaku sunni salafi, harus berpegang dengan prinsip ini. Ya, tidak taklid kepada seorang pun, tapi kita mengikuti dalil. Ya, mengikuti dalil. Wan Nasara, adapun kaum Nasara, lamma ahdatsur rahbaniyah allati ma katabaha Allahu alaihim dhallu biha. Adapun orang-orang Nasara, beliau mencontohkan di sini, mempermisalkan apa yang terjadi di tengah-tengah orang-orang Nasara. Ketika mereka mengadakan, ya, mengada-adakan ar-rohbaniyah, rohbaniyah yakni amalan kependetaan, ya. Kita mengetahui bahwasanya mereka ada istilah pendeta yang mereka tidak menikah, ya. Ketika mereka mengadakan amalan rohbaniyah allati ma katabahallahu alaihim, yang mana amalan tersebut tidak dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni tidak disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dhallu biha, maka mereka pun sesat. Ya, sesat dengannya, dengan amalan tersebut. Nah, wa aidan maqamu biha. Demikian pula mereka tidak bisa menjalankannya. Sudah mereka mengada-adakan amalan tersebut, tapi mereka tidak mengamalkannya. Ya, karena memang amalan yang berat. Ya. Nah, kependetaan itu suatu bentuk amalan yang sangat berat. Ya, tidak menikah, banyak pantangan, tidak boleh makan ini, tidak boleh makan itu, padahal itu dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berat. Ya. Nah. Sehingga terkadang kita mendengarkan sendiri di tengah-tengah mereka, orang-orang Nasara, itu terkadang terjadi pelanggaran-pelanggaran di tengah-tengah mereka sendiri, di tengah-tengah pendeta mereka sendiri melakukan pelanggaran-pelanggaran. Ya. Maka mereka tidak akan mampu untuk menjalankan perkara tersebut. Li'annahum ajazu an ayyakumu biha. Karena mereka lemah untuk menjalankannya. Tidak akan mampu. Ya, tidak akan mampu. Li'annahum humul ladhi hammalu anfusahum ma la yutiq. Atau ma la tutiq. Karena sesungguhnya mereka sendirilah yang membawa diri-diri mereka tersendiri terhadap suatu amalan yang mereka tidak mampu menjalankannya. Tidak mampu karena berat. Wallahu subhanahu wa ta'ala la yukallifu nafsan illa wus'aha. Dan Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah membebani seseorang kecuali dengan apa yang dia mampu. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah membebani seseorang ya, kecuali apa yang dia mampu untuk mengamalkannya. Fa'ajazu anha wa tarakuha. Maka mereka, orang-orang Nasara, mereka pun lemah untuk menjalankannya dan mereka meninggalkannya. Akhirnya mereka meninggalkannya. Amalan-amalan bid'ah itu sendiri bagi mereka adalah amalan yang berat dan mereka meninggalkannya. Fama ra'auha haqqa ri'ayatiha. Dan mereka tidak menjaga amalan-amalan tersebut dengan sebenar-benar penjagaan. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah ta'ala, illa ibtigha'a ridwanillah. Ya. Yani mereka tidaklah melakukan amalan kependetaan tersebut, rohbaniyah, kecuali untuk mengharapkan, untuk mencari ridha dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini maksud mereka mengamalkan amalan tersebut, ya, melakukan amalan kependetaan dalam rangka mencari ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Ay ahdathuha yabtaghuna biha ridwanullah. Yaitu mereka mengadakan amalan tersebut dalam rangka untuk mencari ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Fahada dalilun ala annal ibrata biddalil la bil maqasidi wan niyati faqat. Maka ini merupakan dalil bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala, bahwasanya yang menjadi ibrah itu adalah dalil. Ini yang menjadi ibrah. La bil maqasid, bukan tujuannya. Walaupun tujuan seorang baik, ya, tapi kalau amalannya salah, maka kita katakan itu adalah amalan yang salah. Itu adalah amalan yang sesat. Itu adalah perbuatan yang menyimpang, walaupun niatnya baik. Sehingga orang-orang yang melakukan amalan-amalan yang mereka memaksudkan amalan tersebut sebagai bentuk pendekatan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, atau mereka menjadikan amalan tersebut dalam rangka memperjuangkan agama Allah subhanahu wa ta'ala, namun pada hakikatnya mereka adalah ya, orang-orang yang melakukan kerusakan di muka bumi seperti orang para teroris, ya, para khawarij. Mereka tentunya niat mereka melakukan pengeboman di sana sini ikhlas, ya, mencari mati syahid, amalan yang mulia, ya, mencari mati syahid, ikhlas mereka. Tapi apakah amalan mereka benar, dibenarkan? Tentunya tidak. Bahkan kita mengatakan amalan tersebut adalah amalan sesat, ya, yang bukan mendatangkan kebaikan. Bahkan sebaliknya amalan tersebut mendatangkan kerusakan di muka bumi. Ya. Maka apa yang disebutkan oleh Syekh di sini perlu untuk kita perhatikan bahwa saya menjadi ibrah adalah dalil, bukan tujuannya. Sehingga seorang ya ketika mengamalkan suatu amalan perlu memperhatikan dua perkara. Yang pertama niatnya. Tentunya niat kita mengamalkan suatu amalan ibadah tentunya harus ikhlas. Ini syarat. Syarat diterimanya amalan yang pertama adalah ikhlas, yang kedua adalah al-muttaba'ah. Mengikuti ya contoh dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini perkara yang kita semua insyaallah mengetahuinya. Syarat-syarat diterimanya ibadah. Fal hasil, kata beliau, maka kesimpulannya annal bid'ata syarrun, bahwasanya bid'ah itu adalah kejelekan, syarr. Wa in za'ama ashabuha annaha khairun, walaupun pelakunya menganggap itu adalah kebaikan, ya, tapi pada hakikatnya itu adalah kejelekan, syarr. Fanaqul, maka kita mengatakan al bid'ah fid din laisa minha syai'un hasan. Nah, ini kita mengatakan bid'ah-bid'ah di dalam agama tidak ada sedikit pun darinya kebaikan. Tidak ada bid'ah hasanah. Tidak ada. Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kullu bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah itu dhalalah, sesat. jelas, ya. Nah, umum, semua bid'ah tentunya fiddin itu adalah sesat. Faman qala inna minal bid'ai bid'atan hasanah fa innahu yakunu mukadziban liqauli Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya seseorang yang mengatakan bahwasanya ada di antara bid'ah yang dikatakan bid'ah itu adalah bid'ah hasanah, maka dia telah mendustakan perkataan Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah. Sangat berbahaya. Konsekuensinya dia mendustakan perkataan Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kullu bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah itu sesat. Wa qawlihi, demikian pula mendustakan perkataan Rasul, man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun. Barang siapa yang mengamalkan suatu amalan yang tidak ada perintahnya dari kami, itu tidak ada tuntunannya dari kami, fahuwaraddun, maka amalan tersebut tertolak. Fala tujadu bid'atun hasanatun fiddin abadan, maka tidak ada didapatkan bid'ah hasanah di dalam agama, ya, sama sekali, selama-lamanya tidak ada bid'ah hasanah. Baik, ini pertanyaannya mengerikan sekali. Amma ma sammuhu minal bid'ah al-hissan kabina'il madaris warrubti wa ta'lifil kutub. Nah, kemudian beliau di sini memberikan beberapa contoh yang sebagian orang menganggap itu adalah bid'ah, bid'ah hasanah. Ya. Adapun apa yang dinamakan dengan bid'ah hisan, bid'ah hasanah, seperti membangun madaris, membangun sekolah-sekolah, warubti, demikian pula membangun semacam pondok, ya, pondok pesantren, wata'lifil kutub, demikian pula penyusunan kitab-kitab, ya, kitab-kitab, penulisan kitab-kitab. Apakah ini termasuk bid'ah? Termasuk diantaranya pengumpulan Al-Quran. Apakah termasuk bid'ah? Fanakul, maka kita mengatakan hadhihi laisat bid'an. Ya. Ini bukanlah bid'ah. Bukan bid'ah. Bal hiya mimma hasaddinu alaih. Bahkan ini termasuk perkara yang dianjurkan di dalam agama. Perkara yang dianjurkan, diasung di dalam agama, membangun sekolah-sekolah. Ya, membangun pondok-pondok pesantren. Ya, menyusun kitab-kitab, mengarang kitab, kitab-kitab ilmu. Maka ini dianjurkan dalam agama. Wahiyya wasailu ila umurin masyru'iyat, masyru'ah. Dan ini merupakan wasail, wasail kepada perkara-perkara yang disyariatkan. Ya, wasilah untuk perkara-perkara yang disyariatkan, bukan bid'ah, ya. Bukan bid'ah. Faqad hatha 'alal ihsan. Ya, dan sungguh syariat kita telah mengasung kepada kita untuk melakukan kebaikan. Wal amali salih, dan beramal dengan amal salih. Wa fi'lil khair, dan melakukan perbuatan-perbuatan kebaikan. Wa hadhihi kulluha min wasailil khair. Dan ini semuanya termasuk wasilah kebaikan. Ya, membangun sekolah. Nah, membangun sekolah ini bukan bid'ah. Ya, membangun pondok pesantren ini bukan bid'ah. Kenapa? Karena ini wasilah, wasilah agar kaum muslimin, ya, di dalamnya bisa mencari ilmu, ya, menuntut ilmu. Maka diadakanlah pondok-pondok pesantren, dibentuklah halaqah-halaqah ilmu. Nah, fahiya laisat bid'an, maka ini bukan perkara yang bid'ah. Waqad ja'a bihaddin, dan sungguh agama ini telah datang dengannya, ya, waqad ja'a bihaddin, karena perkara-perkara ini memang ada asalnya di dalam agama, ya. Wa hatha 'alaiha Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan memang perkara-perkara ini diasung oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dianjurkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan." Dan saling tolong-menolonglah kalian di atas kebaikan dan ketakwaan, dan janganlah kalian saling tolong-menolong di atas dosa dan permusuhan. Ya, ini landasan dalilnya. At-ta'awun 'alal birri wat taqwa, saling tolong-menolong di atas kebaikan dan ketakwaan. Maka perkara yang dianjurkan. Nah, selama itu tidak ada padanya penyelisihan-penyelisihan syar'i. Ya, penyelisihan-penyelisihan syariat. Wa amma qauluhu alaihi salatu wassalam, adapun perkataan Ar-Rasul alaihi salatu wassalam, man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Barang siapa yang membuat sunnah di dalam Islam, mengadakan sunnah di dalam Islam dengan sunnah hasanah. Ini syahid yang sering dijadikan oleh mereka. Orang-orang yang melakukan bid'ah dan menganggap itu adalah bid'ah hasanah, biasanya mereka mengambil hadis ini. Dengan mengambil lafaz sunnah hasanah, berarti di sana ada bid'ah hasanah, ada juga sunnah sayyi'ah. Seperti itu kata mereka. Barang siapa yang mengadakan sunnah di dalam Islam dengan sunnah yang baik, falahu ajruha, maka baginya pahalanya. Wa ajru man amila biha, dan pahala orang yang mengamalkannya. Nah ini. Maka dijelaskan oleh Syekh di sini, fal maqsudu bihi, maka yang dimaksud di dalam hadis ini, annahu ahya sunnatan qad umitat. Yang dimaksud di sini adalah menghidupkan sunnah yang sunnah tersebut itu hampir mati, hampir tidak dihidupkan, menghidupkan sunnah. Jadi memang perkara yang itu ada asalnya di dalam agama, yang perkara tersebut sudah hampir ditinggalkan oleh umat, hampir-hampir perkara tersebut tidak diamalkan, ya, maka dihidupkan kembali. Yang seperti ini bukan tidak bisa dijadikan dalil untuk membenarkan bid'ah yang mereka mengatakannya adalah bid'ah hasanah. Tidak ada dalil dari hadis ini sama sekali. Ya. Fattabi'ahun nas fi dzalika falahu ajruha wa ajru man iqtada bihi fa'amila biha. Maka apabila seorang menghidupkan sunnah, ini maksudnya menghidupkan sunnah, ya, ada sunnah-sunnah yang mungkin banyak orang-orang dari kaum muslimin tidak memahami sunnah tersebut, kemudian ada seorang thalabatul ilmi misalnya, atau para duat mencontohkan sunnah tersebut, dihidupkan kembali sunnahnya, akhirnya diikuti sunnah tersebut. Nah, ini yang dimaksud di dalam hadis ini, menghidupkan sunnah, ya, bukan mengada-adakan suatu perkara yang tidak ada asalnya. Fahadhihi laisat bid'atan hasanah, maka ini bukan bid'ah hasanah. Wa innama hiya sunnatun hasanah, hanya saja ini merupakan sunnah hasanah. Jadi tidak ada istilah bid'ah hasanah, yang ada adalah sunnah hasanah. Fa ta'limul ilmi nafi' wa 'amalu ma yu'inu 'ala talabil ilm min fathil madaris wa insha'il ma'ahid wal kulliyat wa fathir rubti lit talabatil ilm, hadha kulluhu mimma yu'inu 'ala talabil ilm wa huwa ma'murun bihi syar'an wa laisa minal bid'ah. Maka ta'limul ilmi nafi', mengajarkan ilmu yang bermanfaat, ya, ataupun dia menyebarkan ilmu yang bermanfaat dengan wasilah apa saja, yang wasilah tersebut diperbolehkan, ya, baik dengan risalah-risalah, dengan menulis kitab, menulis majalah, buletin. Nah, ini termasuk, ya, masuk bentuk nasrul ilm, menyebarkan ilmu. Wa amalu ma yu'inu 'ala talabil ilm, dan mengamalkan perkara-perkara yang bisa membantu para penuntut ilmu, min fathil madaris, baik itu membuka madrasah-madrasah, ya, membangun ataupun mendirikan madrasah, wa insya'il ma'ahid wal kulliyat, ataupun mendirikan pondok-pondok atau dan universitas-universitas, wa fathir rubti li talabatil ilm, ataupun membuka lembaga-lembaga untuk para penuntut ilmu. Ya, hadza kulluhu mimma yu'inu ala talabil ilm. Maka ini semua termasuk perkara-perkara yang membantu penuntut ilmu, membantu untuk seorang penuntut ilmu. Wa huwa ma'murun syar'an. Makanya seperti ini diperintahkan secara syar'i, walaisa minal bid'ah. Dan bukan termasuk bentuk bid'ah. Ya. Bukan termasuk bentuk bid'ah. Tapi apa? Tapi ta'awun 'alal birri wat taqwa. Tolong-menolong di atas kebaikan dan ketakwaan. Wa ammal umurul mubtada'ah fi ghairi ad-din ka sina'ati at-ta'irat was-sayyarat wal-marakib al-bahriyah fa hadhihi umurun mubahatun wa laysat minal ibtida'i fid-din. Kemudian kata beliau di sini, adapun perkara-perkara yang mubtada'ah fi ghairi ad-din, perkara-perkara yang diada-adakan ya selain perkara agama, kasina'ati ta'irat, seperti membuat pesawat-pesawat, membuat pesawat-pesawat, wasayyarat, demikian pula membuat mobil-mobil, wal marakib al-bahriyah, demikian pula kendaraan-kendaraan laut, fahadihi umurun mubahatun, maka perkara-perkara ini merupakan perkara yang mubah, walaisat minal ibtida' fid-din, dan bukan termasuk ya, bukan termasuk perbuatan bid'ah di dalam agama. Yang seperti ini diperbolehkan dalam urusan dunia, terserah. Ya, mau membuat perkara-perkara yang canggih, terserah. Selama itu tidak mengandung pelanggaran syar'i. Wallahu jalla wa ala yaqul, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi jami'an min. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menundukkan untuk kalian apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi, semuanya darinya, dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena memang Allah Subhanahu wa taala menundukkan untuk manusia ya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Nah, li ajli manafi'ikum wa masalihikum, dalam rangka untuk kemanfaatan kalian dan kemaslahatan kalian. Fahadhihi la tadkhulu fil ibadat, maka yang seperti ini tidak masuk ke dalam perkara ibadah ya, bukan termasuk perkara ibadah, sehingga tidak terlarang. Nah, lakin qad yusta'anu biha li ada'il ibadah, akan tetapi yang demikian itu membantu dalam menunaikan perkara-perkara ibadah. Nah, faraqbus sayyarata lil hajj au lisalat au lisilatir rahmi au tahsilil mubahat wa narkubuha litijarah wan nuzhah wa hadhihi kulluha min manafi'is samawati wal ard allati abaha Allahu lana. Ya, maka perkara-perkara ini ya, yang bukan merupakan perkara-perkara agama, ini bukan perkara yang bid'ah karena bukan perkara ibadah. Ya, bahkan ini perkara-perkara yang memang dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seorang yang mengendarai mobil ataupun pesawat dalam rangka untuk dia menunaikan ibadah haji misalnya, ya, atau untuk menyambung tali silaturahmi. Ya, termasuk di dalamnya misalnya HP. Ya. Au tahsilil mubahat. Demikian pula untuk mendapatkan perkara-perkara yang mubah. Wanarkubuha litijarah, ataupun kita mengendarai kendaraan tersebut dalam rangka untuk berdagang. Walinuzhah, ataupun untuk rekreasi. Ya. Wa hadhi kulluha min manafi'is samawati wal ard. Maka semua ini merupakan perkara-perkara bagian dari manfaat yang ada di langit dan yang ada di bumi, yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Falaisat bid'ah, dan bukan perkara yang bid'ah karena bukan bagian dari agama. Bal hiya minal ibadatil wal mubahat, atau bal hiya minal adat wal mubahat, bahkan perkara ini termasuk perkara adat dan perkara yang mubah, ya, tidak masuk dalam perkara agama. Fala nusammiha bid'ah, sehingga kita tidak mengatakan itu perkara yang bid'ah walaupun secara lugah itu dinamakan bid'ah, tapi bukan bid'ah yang dimaksud di dalam nas yang dicela dan diancam pelakunya dengan kesesatan, ya, sehingga tidak ada alasan. Illa in kana min nahyatil lughah. Nah, ini beliau menyebutkan di sini kecuali apabila kita menganggap itu bid'ah dari sisi lughah. Naam. Ya, betul, itu perkara yang bid'ah, tapi bid'ah lughawiyah. Ya, bid'ah secara bahasa bukan bid'ah syar'iyah. Li'annaha syai'un jadid, karena itu memang merupakan perkara yang baru. Perkara yang dahulu tidak ada. Wa likauniha dhaharat fi waqtin wa lam tadhhar fi ma qablah. Dan karena perkara tersebut memang muncul di waktu tertentu, ya, di suatu masa tertentu yang pada masa-masa sebelumnya itu tidak ada, maka itu dikatakan bid'ah. Haitsu qadirun nasu 'alaiha wa kanu min qablu la yaqdiruna 'alaiha. Yang mana, ya, manusia memang mampu untuk membuat perkara-perkara itu, ya, perkara-perkara yang baru dalam perkara dunia. Wa kanu min qablu la yaqdiruna 'alaiha, yang mana mereka sebelumnya memang tidak bisa untuk membuat perkara itu, perkara tersebut. Ya, sehingga secara lugah benar kalau itu dikatakan bid'ah, tapi bukan bid'ah yang dicela di dalam syariat. Ya, sehingga jangan ada orang yang mengatakan, ya sudah jangan pakai mikrofon. Kalau azan enggak usah pakai mikrofon, bid'ah. Ya. Nah, dan yang lainnya. Ini yang sering kita dengarkan dari sebagian mereka. Ketika kita mengatakan ini bid'ah, ya sudah enggak usah naik mobil, enggak usah naik motor, enggak usah pakai mic kalau azan. Nah, dalam rangka untuk apa? Untuk mementahkan tahdzir tentang bid'ah. Tentunya ini merupakan suatu bentuk kejahilan. Ya. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Mungkin ini yang bisa kita bacakan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk diri saya pribadi dan para ikhwah sekalian. Al'afu minkum ala taksir. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.